إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة في الله وأخوة في الدنيا أنتم لقنا الله سبحانه وتعالى. Insyaallah kita mulai Ahad pagi ini dan kesempatan yang akan datang kita akan membaca dan mengkaji sarah untuk kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah yang disarah oleh Majdi bin Abdul Wahab Ahmad yang diberi taklik, yang diberi komentar dan koreksi oleh penulis Hisnul Muslim sendiri, Syekh Sa'id Al-Qahtani. Kita mulai dengan Muqaddimah Al-Musahih, Muqaddimah Pengkoreksi, yaitu penulis asli, penulis dari Hisnul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmatu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na'udhu billahi min syururi anfusina وَسَيَأْتِي أَعْمَالُنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا مَكَا berikut ini adalah syarah ringkas untuk kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, yang tulisan ini atau Hisnul Muslim ini disarah oleh saudara ya, saudara kita karena Allah, Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad, seorang penulis dari negeri Syam, tepatnya dari Urdun, dari Yordania. Dan beliau telah mencurahkan untuk menulis buku ini kesungguhan yang sangat baik. Jazahullahu khaira. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Akan tetapi, keterjagaan yang terjaga dari kesalahan hanyalah orang-orang yang Allah jaga. Ya, buku ini, Syarah Hisnul Muslim ini telah dicetak dan diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah di Yordania, tepatnya di kota Amman, ibu kota Yordan, dan Muasasa Arayan. Litoba'ah wa Nasar wa Tauzi' yang bergerak di bidang percetakan, penerbitan, dan distribusi buku. Yang ada di Beirut, tepatnya di Lebanon. Wabat an balaghani, dan setelah sampai berita kepadaku bahasanya buku telah tercetak, maka aku menghubungi pemilik Al-Maktabah Al-Islamiyah dan Muasasa Arayan, dan aku minta kepada keduanya untuk mengirimkan satu naskah, satu buah buku Syarah Hisnul Muslim tersebut kepadaku. Setelah aku membaca buku tersebut, setelah dikirimkan kepadaku, maka aku jumpai dalam buku tersebut terdapat beberapa catatan dan beberapa kekeliruan yang harus dijelaskan dan diperbaiki. Kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekeliruan yang naqalah syarih disebabkan nukilan pensyarah yang berisikan takwil terhadap beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat, di beberapa halaman dari buku ini. Maka ada kekeliruan masalah akidah, itu yang pertama, dan kekeliruan masalah akidah yang ada di Syarah Hisnul Muslim ini disebabkan bukan karena penulisnya, akan tetapi karena nukilan penulis. Jadi dia kurang cermat terhadap nukil, dia nukil dari ulama yang nukilan tersebut berisi tahrif dan dinukil dan tidak dikasih komentar, yang bisa ditangkap sebagai isyarat persetujuan. Fabayantu madzhab ahli sunnah, maka aku koreksi dengan aku jelaskan akidah ahli sunnah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaqtu alaiha, dan aku memberikan komentar fi matnil kitab, memberikan komentar atas kekeliruan-kekeliruan tersebut fi matnil kitab, di matan kitab. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang disebutkan oleh pensyarah pada beberapa masalah fikih. Maka pensyarah telah menyebutkan beberapa pendapat yang lemah dan pendapat yang lemah. Namun lemah dan kuatnya pendapat itu relatif. Lemah menurut siapa dan tidak lemah menurut siapa. Ini lemah menurut penulis Hisnul Muslim dan tidak lemah menurut pensyarah. Warajjaha binafsihi ba'da tarjihat, dan dia melakukan tarjih dia sendiri beberapa tarjih, beberapa dia memilih beberapa pendapat, dan ini memang asli pilihan dia. Kalau kesalahan yang pertama adalah nukilan, sekedar menukil dan nukilan itu keliru dan tidak dikasih komentar. Kalau ini, kalau yang masalah fikih, ini memang pendapat asli si pensyarah. Fadzakartu, maka aku menyebutkan pendapat yang aku nilai benar, muwafiqan lil adillah, yang sesuai dengan dalil. Namun sebagaimana tadi kita sampaikan, yang namanya pendapat yang kurang tepat dalam masalah fikih, ini tidak bisa kita katakan sebagai satu kesalahan yang bersifat mutlak, karena adanya beberapa sudut pandang dan sisi pandang dalam melihat masalah ini. Boleh jadi masalah ini menurut penulis Hisnul Muslim yang tepat adalah A, sedangkan pensyarah menilai yang tepat adalah B. Dan ini satu hal yang wajar-wajar sekali dalam masalah fikih. Sebagaimana bisa kita lihat dari contoh pendapat fikih yang dinilai oleh Said Al-Qahtani sebagai pendapat yang keliru, yang itu dipilih oleh pensyarah. Sebagaimana di catatan kaki, di antara yang dinilai keliru adalah makmum mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Makmum dalam sholat berjamaah mengucapkan sami Allah liman hamidah sekaligus Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau semisalnya. Pendapat ini dinilai oleh penulis Hisnul Muslim sebagai pendapat yang kurang tepat, dan beliau memilih makmum hanya mengucapkan tahmid saja tanpa tasmi, mengucapkan Rabbana lakal hamdu tanpa sami Allah. Dan pendapat yang mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid itu pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat yang dirojehkan oleh Al-Albani di sifat salatin Nabi. Meskipun sebagian ulama berpendapat tahmid saja Rabbana lakal hamdu tanpa tasmi' bagi makmum, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh banyak ulama mu'asirin. Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Salih Utsaimin memilih pendapat ini. Kemudian bahasanya dalam Al-Quran cuma terdapat 14 ayat sajadah. Kemudian ada pendapat disyaratkan syarat-syarat sholat untuk sujud tilawah. Sujud tilawah harus memenuhi syarat-syarat sholat menghadap kiblat dan yang lainnya. Ini dinilai kurang tepat oleh Syaikh Sa'id Al-Qahtani. Demikian juga sujud tilawah tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Ini karena dinilai sholat. Maka pensyarah menilai sujud tilawah itu sama dengan sholat, sehingga berlaku padanya syarat-syarat sholat dan tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Ini berbeda lain pandangan, berbeda dengan pandangan penulis Hisnul Muslim. Kemudian pensyarah merajihkan syarat-syarat sholat harus terpenuhi untuk melakukan sujud syukur. Harus menghadap kiblat, harus dalam keadaan berwudu dan seterusnya. Demikian juga penulis pensyarah merajihkan bahasanya wajah perempuan dan dua telapak tangannya bukanlah aurat, namun sekedar al-afdal, yang lebih baik adalah menutup dua bagian badan tersebut. Wa dakhalatun minhu, dan ini kata penulis Islam Muslim adalah satu pendapat beliau yang keliru. Demikian juga penulis telah atau pensyarah telah dinilai salah oleh penulis Islam Muslim dalam masalah menjawab salam untuk orang kafir, dan dia telah meninggalkan zahir hadis wa'alaikum yang berlaku untuk semua salamnya orang kafir, baik salamnya adalah salam yang tegas ataupun salam yang tidak tegas. Dan ini masalah yang diperselisihkan ulama, apakah ketika seorang orang kafir itu ucapan salamnya tegas assalamualaikum, itu jawabannya waalaikumsalam ataukah tetap waalaikum. Kemudian kembali ke atas. Yang ketiga, pensyarah membuang muqaddimah Hisnul Muslim, yang di muqaddimah tersebut aku menjelaskan tentang metodeku dalam menulis buku ini. Maka aku tulis kembali muqaddimah Hisnul Muslim tersebut di syarah. Kemudian penulis atau pensyarah membuang nomor-nomor cabang yang ada di bawah judul, lalu aku tulis kembali, itu nomor-nomor doa atau nomor-nomor poin. Kemudian aku tambahkan penjelasan untuk beberapa kata dan aku koreksi beberapa salah paham dan beberapa hal yang hilang adalah untuk beberapa ayat dan hadis dan beberapa kalimat, beberapa kata atau beberapa kalimat wal hawamish dan catatan kaki. Kemudian aku tambahkan beberapa faedah, beberapa faedah ilmiah, kandungan atau hal-hal yang bagus, hal-hal yang bermanfaat di syarah. Kemudian terdapat kesalahan cetak yang banyak dalam buku tersebut, maka aku koreksi sebatas yang aku ketahui. Namun aku letakkan perkataanku di antara dua tanda kurung, baik itu perkataanku yang ada di matan ataupun di catatan kaki. Dan aku katakan di awal setiap koreksi yang itu berasal dariku, maka ada kalimat qolal musahih, pengkoreksi mengatakan. Sedangkan wafil hamis untuk catatan kaki, maka aku membuat rumus, membuat kode untuk tambahan-tambahan yang aku berikan di catatan kaki dengan aku katakan dengan ada tulisan al-musahih. Maka setelah kesalahan-kesalahan ini diperbaiki, maka jadilah kitab ini kitab yang sangat bermanfaat walilalhamdu, karena pensyarah telah mencurahkan jerih payah yang sangat baik dan mubarakan penuh dengan kebaikan. Jazahullahu khaira. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku meminta agar Allah jadikan amal ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia, dan berikan, dan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amal ini saat aku hidup dan setelah matiku, dan Allah memberikan manfaat dengan amal ini kepada pensyarah wa man intaha ilaihi, dan semua orang yang memegang buku ini. Fa innahu khairu mas'ul, ya, maka dia adalah sebaik-baik tempat kita meminta, wa akramu ma'mul, dan dia adalah zat yang paling pemurah, tempat kita menggantungkan harapan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kita dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka di sini terdapat satu pelajaran yang cukup menarik berkaitan dengan masalah dakwah, ya, dan berkaitan dengan masalah ilmiah. Di sini kita lihat penulis Hizbul Muslim, Syaikh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, melihat ada satu sarah untuk bukunya, dan sarahnya dinilai punya beberapa kesalahan. Maka adanya kesalahan yang ada di buku sarah tersebut tidaklah menyebabkan beliau meninggalkan buku tersebut sama sekali. Udah ini gak mutu, bikin sarah tandingan saja. Karena sarahnya itu, maka keliruannya itu dinilai tidak begitu banyak, tidak begitu fatal, maka ya dikoreksi, diberi catatan, itu sudah cukup. Tidak harus bikin tandingan. Maka ada satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan masalah dakwah, satu prinsip yang sangat bagus. Dalam masalah dakwah, hendaklah kita bekerja ya, dari apa yang telah diselesaikan oleh orang lain. Hendaklah kita bekerja dari apa yang telah diselesaikan orang lain. Orang lain telah sampai sini, kita lanjutkan, kita perbaiki. Karena sebagian orang punya prinsip, wah kalau saya enggak cocok ya sudahlah, madeg sendiri, saya bikin tandingan, saya enggak mau cawe-cawe karena ini ada kekeliruan apa yang telah dilakukan oleh si fulan ini. Akan tetapi jika yang tepat, sikap yang tepat, ya, ketika satu kesalahan dalam sebuah kerja itu mungkin untuk diperbaiki, mungkin untuk diminimalkan, ya, maka memperbaiki, maka kita tidak bekerja dari nol, akan tetapi kita meneruskan apa yang telah ada, itu satu hal yang lebih baik jika memungkinkan. Meneruskan apa yang telah ada itu lebih baik daripada bekerja dari nol. Ini mengkoreksi sarah Hizbul Muslim yang sudah ada, yang kesalahannya tidak fatal dan tidak banyak sekali, maka itu lebih baik daripada membuat sarah Hizbul Muslim ya, sehingga bekerja dari nol. Maka mengoreksi sebuah ya, pondok pesantren misalnya, memperbaikinya dari apa yang beberapa kesalahan yang ada padanya, itu lebih baik daripada bikin pondok sendiri. Namun sebagian orang dalam masalah dakwah itu egonya tinggi, ya ini dikoreksi ya, kayaknya wah sulit, nah, itulah tak matek sendiri, tak bikin tandingan, tak bikin yang lain, nah, bekerja dari nol. Itu satu pelajaran dakwah dari apa yang dilakukan oleh penulis Hizbul Muslim. Bekerja dimulai dari apa yang telah diselesaikan oleh orang lain. Kemudian muqaddimatu syarih, muqaddimah dari pensyarah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian khutbatul hajah. Ya, amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, wa kullu muhtasatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa qul dalalatin finnar. Wa ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala amara Yahya ibn Zakaria, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wasallam, bi khamsi kalimatin ayya'mala biha. Allah perintahkan lima hal, lima kalimat supaya lima hal tersebut diamalkan oleh oleh Nabiullah Yahya ya wa ya'mura bani Israila ayamalu biha, dan hendaklah Yahya bin Zakaria memerintahkan bani Israil untuk mengamalkan lima hal tersebut ya. Hadisnya panjang lalu dipotong. Salah satu dari lima hal tersebut adalah wa amurakum an tadhkurullaha ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya, aku perintahkan kalian untuk mengingat Allah taala. Fa inna mathala dzalika kama sali rajulin kharaja al-aduwu fi athrihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Kadzalika al-abdu la yuhizu nafsahu minasyaitani illa bi dzikrillah taala. Maka permisalan orang yang berzikir adalah semisal seorang manusia yang musuh ya, mencarinya atau mengejarnya fi isrihi mengikuti jejaknya di belakangnya siroan, dan dia mengejar dengan cepat ya, musuh mengejar dengan cepat. Nah, orang yang dikejar ini idza ata ala hisnin hasinin, dia berhasil mendekati satu benteng yang sangat kokoh, lalu dia lindungi dirinya dari kejaran musuh dengan masuk ke dalam benteng yang kokoh tersebut. Demikianlah permisalan seorang hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir mengingat Allah. Maka seorang hamba tidaklah bisa membentengi dan melindungi dirinya dari makar setan, dari godaan setan, kecuali dengan mengingat Allah, kecuali dengan mengingat Allah taala. Ya. Maka dari sini, maka berzikir mengingat Allah adalah hisnul muslim. Maka dari hadis ini, maka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah hisnul muslim, yang artinya benteng seorang muslim. Ya, ini adalah berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Ya. Seorang yang berzikir ya, adalah bagaikan seorang manusia yang dikejar oleh musuh, dan kemudian dia masuk ke dalam benteng yang kokoh, dan selamatlah dia dari kejaran musuhnya. Maka seorang muslim yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah masuk ke dalam satu benteng yang kokoh yang akan melindunginya dari godaan-godaan setan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan hadis di atas Ibnu Qayyim di Wabil Usayb mengatakan, maka seandainya tidak ada keutamaan berzikir kecuali hadis di atas. Seandainya keutamaan berzikir itu cuma ada dalam satu hadis, yaitu hadis tadi. Lakana hakikun bil abdi, maka tentu seorang hamba sangat layak untuk tidak pernah loyo, tidak pernah futur lisannya, tidak pernah loyo lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jika mengingat, seandainya fadilah zikir cuma di satu hal di atas, tentu itu menyebabkan tidaklah terus Allah yazalalah jan bidikrihi, seorang hamba itu akan terus menerus mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya yaitu setan kecuali dengan mengingat Allah. Karena setan tidak akan masuk menyerang seorang manusia ya, kecuali dari pintu kelalaian, lalai dari mengingat Allah. Maka setan itu mengintainya, mengintai manusia. Maka jika manusia lalai dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat ancaman ya, dan siksaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kalau Allah mengawasinya, maka wathaba alaihi. Maka setan akan loncat menyerangnya. Waftarasahu, dan akan menjadikannya sebagai korban. Berkata seorang tabi'in, Mutarib bin Abdullah rahimallahu ta'ala, nadhartu fi hadal amri min aina huwa. Maka aku melihat tentang masalah agama ini. Agama ini berasal dari mana? Ternyata dia adalah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku lihat kembali, aku renungkan kembali, alaman tamamuhu. Menjadi tanggung jawab siapakah sempurnanya agama, agama seseorang. Maka ternyata jawabannya adalah Allah lah yang akan menyempurnakannya. Kemudian aku renungkan kembali, apa kuncinya? Apa kunci seorang itu bisa beragama dengan baik dan benar? Fa'idha huwa du'a'u. Ternyata kunci, kuncinya adalah doa. Kemudian aku renungkan manusia. Maka kulihat ternyata posisi manusia itu adalah mulqa. Dia terletak di antara Rabbnya dan setan. Di sisi, di satu sisi ada Allah yang mengajaknya pada kebaikan, dan ada setan yang mengajaknya kepada kemungkaran dan kebatilan, kemaksiatan. Maka karena posisinya di tengah-tengah, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan seret orang itu bi'ismatihi, sehingga mendapatkan perlindungan Allah. Dan jika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, ya, caranya mudah, khalla bainahu wa baina syaitan. Allah biarkan dia ya, dekat-dekat dengan setan, dah. Allah tidak bantu, Allah tidak lindungi, maka dia adalah orang yang tidak Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Idan, maka jika demikian, maka berpikir dan berdoa kepada Allah adalah hisnul muslim. Ada benteng seorang muslim. Dan dia adalah kunci dan sumber hidupnya hati seorang muslim. Dan bagikan makanan pokok, bagikan beras, bagikan nasi untuk badannya. Dan berzikir dan berdoa mengingat Allah dan berdoa kepada Allah adalah kunci kebahagiaan hati, kebahagiaan rohani. Dan berdoa, berzikir dan berdoa kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari segala keburukan dan kejelekan. Kemudian kata pencerah Hisnul Muslim, dan termasuk buku yang paling lengkap, ya, ashal paling mudah, wa asoh, dan isinya adalah doa-doa yang ya, paling selektif isinya, sehingga hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka buku yang paling lengkap, paling mudah, dan berisi doa-doa yang sahih, yang buku tersebut adalah buku panduan, yursyid, yang memandu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan membantu orang yang membacanya untuk berdoa kepada Allah adalah kitab Hisnul Muslim. Karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Dan buku ini telah, meskipun ala sighari hajmihi, kecil ukurannya, ya, terutama kalau dalam bentuk bahasa Arab, ya, sangat kecil ukurannya. Namun buku ini mendapatkan kabulan wasian kabiran, ya, respon positif yang sangat luas dan sangat besar. Hampir-hampir tidaklah engkau jumpai satu rumah kecuali di dalamnya ada buku ini. Bahkan hampir-hampir tidaklah engkau jumpai seorang muslim yang tidak punya naskah buku ini, naskah pribadi, buku khusus, ya, buku khusus, buku pribadi berupa Hisnul Muslim. Bahkan sampai-sampai ada kesan, ya, sampai timbul ada kesan, ya, kalau seorang itu adalah orang yang multazim, ya, di sebagian tempat ada kesan kalau orang itu adalah seorang multazim, komitmen dengan syariat, maka bisa dipastikan di sakunya ada dua buku. Pertama Mushaf Al-Quran, yang kedua Hisnul Muslim. Maka jadi seakan-akan jadi simatus solihin. Jadi seakan-akan jadi tanda orang-orang yang saleh, di sakunya ada dua buku, satu mushaf Quran, ya, yang satu pasangannya adalah Hisnul Muslim. Bal, wa min siddati iqbali nas alaihi, bahkan di antara bukti perhatian manusia terhadap buku ini diterjemahkan pada beberapa bahasa dunia. Hakkan memang satu hal yang layak, buku semacam ini wajib untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan pelayanan dari sisi ilmiah. Oleh karena itu, aku, kata pensyarah Hisnul Muslim, aku pernah mendapatkan permintaan supaya membuat satu syarah, ya, membuat penjelasan untuk buku ini yang membantu orang yang membacanya untuk bisa memahaminya, dan membimbing orang yang membacanya untuk mengetahui makna dari doa-doa yang dibaca. Maka aku jumpai, maka aku dapati pertanyaan ini merasuk ke dalam hatiku, ya, masuk ke aku jumpai di dalam hatiku mendapatkan tempat yang lapang. Maksudnya, ya, dia sangat setuju dan cocok sekali dengan usulan tersebut. Fasara'tu, maka aku pun bersegera dengan memohon pertolongan kepada Allah Zat yang Maha Mulia dan Zat yang Maha Pemurah, ilal ijabah, untuk merespon positif permintaan tadi. Dan aku memanfaatkan untuk membuat Syarah Hisnul Muslim ini min suril kutubus sittah. Aku memanfaatkan buku syarah-syarah 6 kitab induk hadis dan buku-buku yang lainnya yang merupakan buku-buku penjelas untuk buku-buku hadis. Demikian juga aku memanfaatkan syarahku untuk kitab Abul Sayyib karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun aku tidaklah menisbatkan kalau ini diambil dari syarahku untuk Kalimatut Thayyib alal ghalib, umumnya. Tidak aku nisbatkan ini di halaman sekian di syarah untuk Kalimatut Thayyib. Kenapa? Karena sangat banyaknya aku mengambil cuplikan darinya. Dan karena khawatir ini akan iskol hawasi, akan memperbanyak catatan. Memperbanyak catatan kaki. Sehingga kalau catatkan lagi terlalu banyak, maka akan terlalu tebal bukunya. Dan juga dikarenakan lima faal tuh, apa yang aku lakukan berupa mengubah-ubah beberapa kata. Ya. Terkadang aku mengubah beberapa kata, ya, beberapa kalimat, ya, beberapa kata dari nukilan dari syarah Kalimatut Thayyib. Maka sumber pokok buku ini adalah syarah-syarah untuk 6 kutubus sittah dan buku-buku syarah hadis yang lain, dan terutama adalah buku karya pensyarah sendiri. Beliau memiliki buku syarah Kalimatut Thayyib karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang paling banyak, ya, rata-rata nukilannya dari syarah Kalimatut Thayyib. Oleh karena itu, terlalu banyaknya nukilan dari syarah Kalimatut Thayyib, maka tidak disebutkan di ini, ada di Syarah Kalimatut Thayyib halaman sekian dan seterusnya. Walaqad abqaitu, dan aku tetap mempertahankan kitab Hisnul Muslim ala ma huwa alaih, sebagaimana keadaannya yang asli. Demikian juga aku biarkan takhrid dan catatan kaki yang ada di hasyiah, di catatan kaki Hisnul Muslim, kama hiya, sebagaimana apa adanya. Akan tetapi penulis Hisnul Muslim, ya, tidak menyebutkan nomor-nomor hadis di takhrid hadisnya, ya, demikianlah keumumnya. Ya. Maka aku berpandangan untuk meletakkan di antara dua tanda kurung, ya, penisbatan hadis kepada nomor hadisnya. Dan aku pindah beberapa catatan kaki ke matan atau ke syarah. Demikian juga laqad kanat minni takhijatil ahadis, aku punya takhid untuk hadis-hadis yang ada dalam syarah, yang ini diletakkan juga di catatan kaki. Maka aku berpandangan untuk bisa membedakan antara catatan kaki Syekh Said Al-Qahtani dengan catatan kaki pensyarah, maka aku membuat kode untuk takhidnya dan catatan kaki penulis asli dengan huruf Qaf, singkatan dari Qahtani. Sedangkan untuk tahid yang berasal dariku dan catatan kaki yang berasal dariku, maka nanti akan ada tanda kurung, ya, dan di sana ditulisi mim, singkatan dari majdi, penulis atau pensyarah buku ini. Walaqad hawaltu, dan aku berusaha, jahidan dengan penuh berusaha, untuk membuat supaya syarah ini adalah syarah yang mudah dan jelas, dan bebas dari takkidat, bebas dari kalimat-kalimat yang rumit, yang menyebabkan orang tidak faham. Dan aku berharap, mudah-mudahan aku telah mendapatkan taufik, diberi taufik, untuk bertindak dan berbuat yang benar, dan dijauhkan dari kesalahan, ketergelinciran, dan cacat. Ada catatan kaki nomor 1 tentang hal ini. Satu hal yang wajib diperhatikan, bahasanya doa dan zikir dijumpai di antaranya kesamaan lafaz dan pengulangan. Maka aku pensyarah berpandangan untuk mencukupkan diri untuk mensyarah lafaz yang sama sekali saja, sehingga tidak berulang-ulang kecuali langka-langka. Maka ada beberapa syarah untuk doa atau kalimat doa yang sama diulang di beberapa tempat. Wallahul azim arju. Maka kepada Allah Zat yang Maha Agung aku berharap agar Allah memberikan balasan kepada penulis Hisnul Muslim dengan sebaik-baik balasan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan dia serta seluruh kaum muslimin keikhlasan dalam berbuat dan beramal, dan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, menjaga kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan menjaga kita dari tipu daya setan dan kejahatan setan. Dan semoga Allah menjadikan kita minadzakirin, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan mas'alatun tata'alaku bidzikri wa du'a. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zikir dan doa. Yang pertama adalah fawaidu zikri, manfaat berzikir. Maka astahilluha bil fawaid, aku mulai dengan membahas, dengan menyebutkan faedah. Faedah-faedah berzikir yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Wabul Sayyib. Maka syarah untuk Hisnul Muslim ini dimulai dengan manfaat-manfaat berzikir yang disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Manfaat berzikir yang pertama adalah mengusir setan, menghancurkannya dan menghancurkannya. Ya, terdapat banyak dalil yang menunjukkan kalau setan itu terusir dengan berzikir. Tentang keutamaan adzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika seorang itu berazan, maka setan akan lari, bahkan kata Nabi sampai terkentut-kentut. Nah, ini dalil bahasanya setan itu kentut. Nah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika kendaraan atau hewan tunggangan itu terpleset. Nabi katakan ketika kalian terpleset, janganlah kalian kurang ajar setan. Karena jika dia demikian, maka jika seorang itu mengatakan demikian, maka setan itu menjadi besar, sebesar rumah. Nah, kan tapi tidaklah ketika kendaraannya terpleset, tidaklah dia mengucapkan apa? Bismillah. Ketika kendaraan terpleset, maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan Bismillah. Maka jika seorang itu mengucapkan Bismillah ketika kendaraannya terpleset, maka setan itu mengecil, sehingga cuma sebesar semut. Kemudian yang kedua, annahu yurdir rahman. Berzikir itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir dan mengingatnya. Kemudian berzikir itu yuzilul hamma wal gham, menghilangkan kecemasan dan kesedihan anil qalbi dari hati. Alham itu adalah kesusahan berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Gham adalah kesusahan, kesedihan berkaitan dengan saat ini. Maka akan menghilangkan was-was atau ketakutan, memikirkan masa depan yang belum terjadi dan kekalutan yang ada saat ini. Jika orang itu berzikir. Artinya, zikir itu mendatangkan gembira, ya, asyuruh gembira, wan-nasyat, dan energik lil qalbi untuk hati. Hati yang lemes, ya, karena berzikir, maka dia akan jadi energik, dan akhirnya orangnya pun energik. Ya. Awalnya ketika sedih, orang itu ya mesti lemes, tidak energik. Ya. Sedih, susah, itu enggak mau apa-apa, makan enggak mau, ini enggak mau. Nah. Maka jika hati kesusahan hati itu hilang, maka orang itu akan energik, orang hatinya akan energik dan itu menyebabkan orangnya akan semangat. Kemudian yang keempat, ya, zikir itu menguatkan hati dan menguatkan badan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menjadi kebiasaan Syekhul Islam setiap subuh berzikir sampai terbit matahari. Dan beliau ditanya oleh muridnya, kenapa punya kebiasaan demikian? Beliau katakan, ya, zikir mengingat Allah itu adalah sumber kekuatan badanku. Jika aku tidak berzikir, seharian aku lemes. Dan dengan aku berzikir maka aku akan kuat, seharian bisa energik, seharian bisa semangat. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sumber kekuatan badan beliau adalah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka beliau bisa beraktivitas seharian. Kemudian yang kelima, zikir itu yunawir wajha, membuat wajah bercahaya, wal qalba, dan membuat hati ya, bercahaya. Demikian pula zikir adalah satu di antara sebab ya yajlib rizqa, menyebabkan datangnya rizki. Demikian pula berzikir itu menyebabkan orang yang berzikir itu yaksu. Ya, dari kata-kata kisah artinya pakaian. Artinya dirinya diselimuti oleh al-mahabah, oleh keanggunan, kewibawaan, al-hawal, al-halawah, rasa manis, wanadroh, dan cahaya. Dan dengan orang itu berzikir, maka yurisul mahabbah, maka zikir itu menyebabkan timbulnya rasa cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah roh Islam. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah poros agama. Wa madarus sa'adah wan najah, dan kunci kebahagiaan dan keselamatan. Orang yang berzikir itu juga akan menyebabkan orangnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk kepada satu tingkatan, yaitu tingkatan ihsan. Sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir untuk bisa sampai kepada derajat al-ihsan. Maka derajat Islam yang tertinggi sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis Jibril adalah derajat ihsan. yaitu antabudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat, dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Dan merasa diawasi oleh Allah ini tidak akan terwujud kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berzikir menyebabkan dia memiliki sifat inabah, ingin selalu kembali kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri, ya, bertobat dan seterusnya. Dengan orang itu berzikir maka menyebabkan dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan kadar zikir seseorang. Dan jauhnya seseorang dari Allah itu sesuai dengan kadar kelalaiannya. Semakin lalai, semakin tidak pernah ingat Allah, maka semakin jauh dari Allah. Kemudian dengan seorang itu berzikir maka akan terbuka untuknya pintu yang sangat besar di antara pintu-pintu al-ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyaklah pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir maka seorang itu akan menyebabkan seorang itu memiliki rasa takut, haibah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah. Istilahihi ala qalbihi, ketika berzikir itu menguasai hatinya. Wa hudurihi ma Allah. Dan keberadaan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang lalai. Fa inna hijabal haibah taqiqun fi qalbihi. Berbeda dengan orang yang lalai dan tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tabir haibah, tabir untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang samar ada di hatinya. Kemudian orang yang berzikir menyebabkan orang yang mengingat Allah itu akan menyebabkan Allah mengingatnya. Orang yang menyebut nama Allah maka dia akan mendapatkan ganjaran berupa Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dan menyebut dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Ya. Hendaklah kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Hendaklah kalian menyebut aku, niscaya aku akan menyebut-nyebut kalian. Maka jika kita demikian bangga ketika diri kita disebut oleh seorang manusia di dunia, nama kita disebut-sebut oleh Pak Bupati dalam sambutannya, atau Pak Gubernur dalam sambutannya, maka apa? Bagaimanakah jika yang menyebut kita adalah Malikul Muluk, rajanya raja dan Rabb penguasa alam semesta? Tentu kita akan mendapatkan kebanggaan dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Walau lam yakum fi dzikri, maka seandainya tidak ada dalam zikir kecuali manfaat ini, yaitu Allah akan menyebut nama orang yang mengingatnya, lakafa bi fadlan wa syarafa. Maka cukuplah keutamaan ini sebagai bukti keutamaan dan kemuliaan amal berupa berzikir mengingat Allah. Kemudian zikir itu menyebabkan hati itu hidup sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan zikir untuk hati itu adalah bagaikan air untuk ikan. Maka bagaimanakah keadaan ikan jika dia berpisah dengan air? Tidak ada ikan yang ingin keluar dari air kecuali ikan gila. Itu ikan yang ingin berpisah dengan air. Dan tidak ada keadaan ikan ketika berpisah dengan air kecuali mati. Maka demikianlah manusia ketika berpisah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang gila. Karena dia menjauhi sumber hidupnya. Dia menjauhi sumber hidupnya. maka akan matilah hatinya dan matilah dirinya. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kutul qalbi, adalah makanan pokok untuk hati. Itu adalah bagaikan nasi untuk badan. Maka itu nasinya hati. Waruh, dan itulah nasi, dan itulah makanan pokok untuk ruh. Kemudian berzikir itu menyebabkan jernihnya hati dari karat-karat hati. Tidaklah diragukan bahasanya hati itu bisa berkarat, sebagaimana tembaga dan perak pun bisa berkarat, demikian pula benda-benda yang lainnya. Dan cara membersihkan karat hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikir itu akan menyebabkan hati mengkilat, sehingga akhirnya dia tinggalkan hati dalam keadaan bagaikan cermin yang putih, cermin yang demikian jernih. Oleh karena itu, jika seorang itu meninggalkan berzikir, maka hatinya karaten, maka hatinya berkarat. Dan jika dia berzikir dan mengingat Allah, maka dia menghilangkan karat. Dan karat itu pun bertingkat-tingkat. Karat itu bertingkat-tingkat. Semakin lama ditinggalkan, semakin lama dibiarkan, tidak dibersihkan, maka karat itu semakin menumpuk, sehingga akhirnya rusaklah besi, rusaklah benda yang berkarat. Wasoda'ul qalbi bi amrayn, kata Ibnul Qayyim, karatnya hati itu ada dua. Atau sebab karatnya hati itu ada dua. Yang pertama adalah al-ghaflah, yang kedua adalah adzanbu. Yang pertama adalah lalai untuk mengingat Allah, dan yang kedua adalah dosa yang dikerjakan oleh seorang manusia. Oleh karena itu membersihkan karat dengan dua hal. Istighfar itu untuk membersihkan karat dalam bentuk dosa. Wadzikr dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan karat dalam bentuk kelalaian. Oleh karena siapa yang kelalaian, lalai tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang dominan dalam waktu-waktunya. Waktunya yang terbanyak adalah waktu yang diisi dengan kelalaian untuk mengingat Allah. Maka karat itu mutarakiban, bertumpuk-tumpuk dalam hatinya. Dan akan menyebabkan karatnya, maka besaran karat itu berbanding lurus dengan besaran kelalaian. Maka semakin lalai, maka semakin bertumpuk karat itu. Wa idza sada'a al-qalbu, dan jika hati telah berkarat, maka tidak akan tercetak dengan tepat dalam hati tersebut suarul ma'lumat, berbagai pengetahuan. Alamah ya alaih, sebagaimana keadaan sebenarnya. Maka jika hati telah berkarat, maka kebatilan dilihat sebagai kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Inilah dampak karatnya hati. Ini ada bukti nyata, karatnya hati. Karatnya hati tidak kelihatan. Nah, apa buktinya kalau hati tersebut telah berkarat? Ketika dia telah terbalik dalam menilai sesuatu. Orang ya, kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Ya, pengrusak moral bangsa dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, seorang yang benar-benar pahlawan ya, dianggap sebagai ya, pengurang devisa. Nah, maka karena terbalik-balik menilai segala sesuatu, ini bukti hati orang tersebut adalah hati yang berkarat. Buktinya tak kalau orang tersebut hatinya berkarat. Li'anna ulama taqama alaihi sada'u, maka ketika karat itu telah bertumpuk-tumpuk di dalam hati, maka hati akan jadi gelap. Karena telah gelap, maka tidak akan nampak dengan jelas dalam hati ini ya, suarul haqa'ik, bentuk dan potret dari segala sesuatu. Kama hiya alaih, sebagaimana keadaan sebenarnya. Maka jika karat telah bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk pada hati, dan hati telah jadi gelap, Raqabahu aran, maka hati ini telah ditunggangi, telah ditutupi dengan apa yang Allah sebut dengan aran. Kalabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah ran yang ada dalam hatinya disebabkan ulah mereka sendiri. Maka ketika itu, maka ketika ran itu telah menguasai hati seseorang. Pengkunci mati hati yang Allah sebut dengan ran itu telah menutupi hati seseorang. Fasada tasawwuruhu. Maka cara berpikirnya akan rusak. Pemahamannya pun akan rusak. Sehingga yang terjadi, dia tidak akan menerima kebenaran. Dan tidak menilai kebatilan dan tidak akan mengingkari dan menolak kebatilan. Wa hadza a'dham uqubatil qalbi. Dan ini keadaan terakhir ini, ketika kebenaran sudah tidak lagi diterima, kebatilan sudah tidak lagi diingkari, tidak dianggap sebagai satu hal yang salah dan keliru, maka ini adalah hukuman yang paling besar yang Allah berikan kepada hati manusia yang lalai. Maka ini hukuman, dan ini bukan. Maka jangan dikira bahasanya hukuman itu harus disambar bedek, ya. harus kemudian tabuaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada dosa manusia dengan Allah biarkan hati tersebut tertumpuk karat dan akhirnya kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Ini adalah hukuman untuk manusia tersebut. Ini adalah salah satu bentuk hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemungkaran sudah tidak lagi dianggap mungkar dan kebatilan, tidak ada lagi dianggap kebatilan. Maka ini adalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala atas orang yang lalai dan tidak memperhatikan aturan-aturannya. Dan manfaat yang lain, berzikir itu akan menghapus dosa dan menghilangkannya. Karena berzikir adalah termasuk kebaikan yang sangat-sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan di surat Hud, innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan dan termasuk kebajikan adalah berzikir, itu akan menghilangkan dosa. Kemudian berzikir itu akan menghilangkan wahsyah. Menghilangkan kecanggungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka seorang yang lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengalami wahsyah, mengalami kecanggungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan canggung, dia akan enggan untuk berdoa, dia tidak merasa dekat dengan Allah, dia merasa jauh dari Allah, tidak merasa dalam tanda kutip akrab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wahsyah. Canggung, merasa jauh. Wahsyah itu kalau manusia dengan manusia, seorang si A ini merasa memiliki wahsyah terhadap B ketika dia duduk gak bisa ngomong. Duduk, cuma neng-nengan saja. Apa ya, geleng-geleng. Gak ada pembicaraan, gak ada ini. Seperti orang lain. Padahal boleh jadi keluarga sendiri. Ini namanya wahsyah. Maka seorang hamba terkadang juga mengalami wahsyah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa jauh dengan Allah. Merasa sehingga merasa berat untuk berdoa. Merasa berat untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Wahsyah. Maka orang yang berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan hilanglah wahsyah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inal ghafil, karena orang yang lalai dan tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ada wahsyah antara dia dengan Allah. Dan wahsyah ini, ketercanggungan ini tidak akan hilang kecuali dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang lain dari berzikir adalah bacaan zikir yang diucapkan oleh seorang hamba untuk mengingat Tuhannya. Ketika seorang hamba mengingat Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, kemudian bertasbih mensucikan Tuhannya dan mengagungkan Tuhannya, maka hal-hal tersebut ya, tadzakkara li sahibihi 'inda syiddah, ini akan menyebabkan orangnya akan mengingatkan orangnya pada saat dia dalam kesusahan. Maka seorang yang terbiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang maka zikir yang dia ucapkan ini akan mengingatkannya, ya, ketika dia dalam kondisi kesusahan. Ketika dia susah, maka yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia dalam bencana, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat Allah pada saat dia dalam kondisi lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dalam kondisi dia susah. Allah akan berikan kemudahan untuknya dalam posisi susahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallahi firakha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau memperkenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengenal dirimu pada saat engkau dalam kesusahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanmu, akan berikan keringanan, akan berikan kemudahan jalan keluar dan yang lainnya. Kemudian zikir adalah sebab selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir adalah sebab turunnya ketenangan dan berlimpahnya kasih sayang Allah. Dan ya, manusia malaikat pun akan mengepung orang-orang yang berzikir sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana di catatan kaki, ya, tidaklah seorang itu duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat akan mengepung diri mereka dan mereka pun akan ditutupi kasih sayang Allah dan ketenangan pun turun turun pada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Kemudian manfaat lain dari berzikir adalah menjadi sebab lisan itu tersibukkan sehingga tidak sempat lagi ribah, tidak sempat lagi namimah, tidak sempat lagi bohong, dan omongan-omongan kotor, dan kata-kata yang sia-sia. Maka orang yang sibuk dengan berzikir, karena kesibukannya dengan dia berzikir, maka menyebabkan tidak ada waktu, tidak ada lagi waktu untuk ngerasani orang, tidak ada lagi waktu untuk membahas orang, kemudian mengadu domba orang, menyebarkan namimah, ya, dusta, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Sedangkan majelis yang di situ isinya adalah al-laghwu, ya, isinya adalah sia-sia, wal-ghuflah, dan kelalaian untuk dari mengingat Allah, adalah majelis yang didatangi oleh setan. Kemudian orang yang berzikir itu bahagia karena dia berzikir. Demikian juga temannya orang yang berzikir itu juga ikut bahagia dengan sebab zikirnya. Maka orang yang berzikir adalah orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Karena orang yang berzikir maka dia menyebabkan bahagia pada dirinya dan bahagia orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari aturan-aturan Allah, maka dia adalah orang yang celaka. Karena sebab kelalaiannya dan perbuatannya yang sia-sia, dan celaka juga semua orang yang menjadi kawan dekatnya. Maka orang yang berzikir itu akan membahagiakan orang-orang yang berada di sampingnya. Kenapa? Karena orang yang berzikir adalah ajalisus saleh. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahasanya ajalisus saleh, ya, kahamilil miski, bagaikan orang yang, ya, menjual minyak wangi, maka dia akan memberikan manfaat kepada semua orang yang ada di dekatnya. Dan orang yang lalai adalah ajalisus su, adalah kawan yang jelek. Ini akan hanya akan memberikan bahaya dan keburukan bagi orang-orang yang bersamanya. Kemudian manfaat yang lain, dengan berzikir maka seorang hamba itu akan aman dari penyesalan pada hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya semua majelis, semua tempat duduk yang di tempat tersebut seorang hamba tidak mengingat Rabb-nya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tempat duduk tersebut akan menjadi penyesalan, watirotan dan penyesalan pada hari kiamat nanti. Demikian Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih. Semua majelis, semua forum, semua acara duduk-duduk di sana tidak ada sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi sebab penyesalan pada kiamat nanti. Artinya ada akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap majelis yang isinya cuma kelalaian. Kemudian berzikir jika diiringi dengan menangis, ditambah menangisnya di tempat sepi, ya, di suasana yang sepi, maka ini adalah sebab akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menaungi seorang hamba pada hari pengumpulan yang paling besar, yaitu pada hari kiamat. Untuk seorang hamba yang mengingat Allah dalam kesunyian dan dia menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan pada orang semacam ini naungan arsy-Nya pada saat manusia berada dalam panasnya matahari. Maka matahari telah menyebabkan dia kepanasan, fil mauqif, di mahsyar, sedangkan orang yang berzikir, dia mustadhillun, dia mendapatkan naungan, yaitu naungan ars Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kemudian berzikir itu menyebabkan, sibuk dengan berzikir menjadi sebab, Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang berzikir, dengan satu anugerah yang lebih baik, yang lebih afdol daripada anugerah yang Allah berikan kepada orang yang banyak-banyak berdoa. Ini keutamaan antara, perbandingan antara doa dan zikir. Namun hadisnya kalau tidak salah hadis yang lemah. Ya. Hadis yang mengatakan bahasanya Allah akan memberikan keutamaan yang lebih pada orang yang berzikir, lebih daripada keutamaan pada orang yang anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Ibnu Qayyim membawakan hal ini karena beliau menilai makna hadisnya adalah benar. Kemudian zikir adalah ibadah yang paling ringan. Namun dia adalah ibadah yang paling manis dan paling utama. Kenapa kok bisa dikatakan ibadah yang paling ringan? Karena gerakan lisan itu adalah gerakan yang paling ringan dibandingkan gerakan anggota badan, dan gerakan yang paling mudah. Energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan lisan itu lebih sedikit daripada energi yang digunakan untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan dan yang lainnya. Maka dia adalah ibadah yang paling ringan. Buktinya, seandainya anggota badan manusia itu digerakkan selama sehari semalam sebanyak gerakan lisan, la syaqqa alaihi ghoyatan masyaqqah. Niscaya orang itu akan kecapean dengan kecapean yang luar biasa. Berapa kali lisan bergerak, gerakkan kaki sebanyak gerakan lisan. Maka kata Ibnu Qayyim, maka akan terjadi kecapean yang sangat luar biasa. Bala yumkinu dhalika, bahkan itu satu hal yang mustahil. Manusia menggerakkan kakinya, mampu menggerakkan kakinya sehari semalam sebanyak gerakan lisannya selama sehari semalam. Kemudian zikir adalah tanaman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengqala subhanallahi alazim wa bihamdihi, ghurrisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan sekali saja subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Semakin banyak, maka semakin banyak pohon kurma untuknya di surga nanti. Diatkanlah Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian, pemberian dan anugerah yang Allah berikan kepada zikir adalah satu pemberian dan anugerah yang tidak Allah berikan kepada amal-amal yang lain. Kemudian terus-menerus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan al-aman min lisanihi. Menyebabkan seorang itu akan aman dari bahaya lidahnya sendiri. Karena lidah itu seringkali menjadi sebab celakanya seorang hamba fi ma'asyihi wa ma'adihi di dunia dan di akhirat. Karena lidah seringkali menjadi sebab seorang itu lupa dengan Tuhannya. Dan jika seorang itu lupa dengan Tuhannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa terhadap dirinya sendiri dan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina sallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa dengan Allah lalu Allah buat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Allah akan berikan hukuman kepadanya. Hukumannya adalah Allah akan membuat orang tersebut lupa dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Nah, orang tersebut akan lupa tentang apa yang baik untuk dirinya. Maka dia akan mengira itu adalah satu hal yang baik untuk dirinya, padahal itu mencelakakan dirinya. Dan ini sebuah realita yang bisa kita saksikan. Orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia kira ya merokok itu manfaat untuk dirinya. Dia anggap itu manfaat pada dirinya, padahal itu merusak dirinya. Maka dia enggak bisa membedakan mana yang manfaat untuk dirinya dan mana yang merusak dirinya. Kalau orang berpikir objektif, semua akan sepakat. Semua manusia sepakat, ya. Kalau orang itu berpikir objektif, semua manusia, muslim dan kafirnya sepakat rokok itu berbahaya. Ini bukan hanya ijma kaum muslimin, ijma muslimin dan kufar. Nah, rokok itu berbahaya. Ini ijma seluruh manusia di muka bumi ini, kecuali para perokok. Kenapa? Karena Allah buat dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Dia mengira kalau hal yang berbahaya tersebut itu adalah berbahaya untuk dirinya. Dia lihat itu satu hal yang manfaat untuk dirinya. Maka orang yang melalaikan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak perhatian dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu dirinya sendiri. Apa yang manfaat untuk diri saya, apa yang bahaya untuk diri saya, dia tidak bisa membedakan. Bahkan yang terjadi, dia ingin melakukan satu hal yang manfaat untuk dirinya dengan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia ingin membahagiakan dirinya, ya. Namun dia ingin bahagian dirinya dengan narkoba. Ya. Dan dia mengira orang ini akan dia memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Padahal itu merusak dan mencelakakan dirinya. Kenapa kok orang itu sudah tahu bahaya narkoba dengan berbagai kampanye tentang bahaya narkoba, kok masih ada orang yang mengkonsumsi narkoba? Jawabannya adalah karena fa'angsahum angfusahum. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat diri mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mana yang manfaat untuk diri saya dan mana yang bahaya untuk diri saya? Lupa. Tidak bisa membedakan. Bukannya tidak tahu, namun lupa. Butuh penyadaran sampai ingat. Baru setelah dia ingat itu berbahaya untuk dirinya, baru orang itu akan sadar. Maka orang yang tidak lalai dengan aturan-aturan Allah, ya, mengira pacaran itu membahagiakan dirinya, ya, itu bermanfaat untuk dirinya, padahal itu merusak dirinya, menyebabkan dirinya terjumus dalam kemaksiatan. Namun dia mengira manfaat, oh ini kan langkah untuk cari jodoh. Apalagi alasannya, ini kan dalam rangka penjajakan. Apa maksudnya? Dia mengatakan ini manfaat. Ini manfaat. Ini manfaat untuk saya. Padahal apa? Itu bahaya untuk dirinya. Ya. Nggak usah jauh-jauh menyebabkan kanker, kantong kering itu. Habis untuk pacaran duitnya. Kalau pacarannya lewat SMS ya menghabiskan banyak pulsa ya, atau banyak biaya untuk telepon dan seterusnya. Maka orang itu mengira itu manfaat. Oh ini kan penjajakan, ini kan pendekatan, ini kan langkah awal untuk berkeluarga. Ya gimana orang itu mau berkeluarga kalau enggak kenal, enggak pacaran dulu. Ini bukan zaman Siti Nurbaya atau yang lain. Apa kalimatnya? Apa maknanya? Itu manfaat untuk saya. Itu manfaat untuk saya. Dia mengira itu manfaat untuk saya. Padahal apa? Itu mudarat untuk dirinya. Inilah dampak, inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala atas orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa qulana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah hukum berzikir dengan tasbih? Karena menurut beberapa hadis yang saya baca, berzikir dengan tasbih tidak boleh. Kalau memang tidak boleh, mengapa tasbih banyak dijual? Pertama, berzikir dengan tasbih itu dianjurkan. Dianjurkan, karena tasbih itu bacaan subhanallah. Maka berzikir dengan tasbih itu artinya berzikir dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ini tasbih. Berzikir dengan tasbih artinya berzikir dengan mengucapkan subhanallah. Siapa yang melarang? Ya. Maka kita katakan siapa yang melarang berzikir dengan tasbih? Maka berzikir dianjurkan dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil. Berzikir dengan tasbih dianjurkan. Bahkan bisa wajib, bisa jadi diwajibkan ketika dalam sholat. Ya. Jadi sebuah kewajiban. Berzikir dengan tasbih. Kalau pertanyaannya berzikir dengan biji tasbih, nah lain lagi. Kalau berzikir dengan biji tasbih, maka kemarin telah kita bahas, berzikir dengan biji tasbih itu diperselisihkan kebid'ahannya. Sebagian ulama membid'ahkan secara mutlak ya, berzikir dengan biji tasbih. Ya, ini pendapat saya Al-Albani rahimahullah ta'ala di silsilah sahihah. Demikian juga pendapat saya Bakar Abu Zaid di buku beliau As-Subhah ya, Tarikhuhu wa Ahkamuhu. Namun sebagian ulama menilai ya, hukum berzikir dengan biji tasbih itu tafsil, dirinci. Jika orang itu punya i'tiqad yang fasid, i'tiqad yang tidak benar tentang biji tasbih, dianggap biji tasbih yang biasa digunakan untuk berzikir itu nanti jadi senjata ampuh untuk mengusir setan, balang setan dengan biji tasbih, nanti setan akan kabur. Sebagaimana i'tiqad-i'tiqad sufiyah tentang masalah ini, maka ini bid'ah. Akan tapi jika cuma sekedar digunakan untuk alat untuk berzikir, ya, terutama untuk orang-orang yang pelupa karena dia sudah tua, ya, untuk ngitung 33 itu dia nanti bisa-bisa nggak selesai-selesai, atau karena orang yang memang modelnya pelupa ya, dalam masalah bilangan, maka seandainya dia berzikir dengan ini maka hukumnya boleh. Ini pendapat yang kedua dalam masalah ini, merinci dalam masalah ini pendapat saya Abdul Aziz bin Baz, saya Muhammad bin Salutimin di fatwa-fatwa beliau berdua. Demikian juga ini pendapat saya Saleh Al-Fauzan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya Wallah Ta'ala A'lam, yang lebih tepat dalam maksudnya adalah pendapat yang kedua. Meskipun pendapat yang kedua mengatakan yang lebih afdal berzikir dengan tangan. Kalau memang tidak boleh, mengapa tasbih itu banyak dijual? Banyak dijual dan tidaknya itu bukan tolak ukur itu baik dan tidaknya sesuatu. Ya. Ya. Majalah porno banyak dijual. Apa itu kemudian baik? Ya. Memasyarakat itu belum tentu benar. Ya. Memasyarakat itu belum tentu benar. Kapan saya itu ke dokter gigi tak? Ya, kemudian habis terus ngobrol-ngobrol sama dokter gigi setelah periksa, dia menjelaskan kalau satu hal yang tidak baik untuk gigi adalah tusuk tusuk gigi itu nggak baik, kata pak dokter tersebut. Nah, terus saya tanya, loh tapi kok demikian memasyarakat dok, kok tusuk gigi itu demikian memasyarakat? Jawaban dokternya singkat, yang memasyarakat itu kan belum tentu benar kan pak. Nah, ternyata bukan hanya kaidah agama, kaidah dokter gigi juga. Kaidah dokter gigi juga menganut kaidah memasyarakat itu belum tentu benar. Ini kaidah dokter gigi. Ternyata ini kaidah yang dipakai juga oleh dokter gigi di samping ini aslinya adalah kaidah agama. Bagaimana cara kita menasihati seseorang? Namun kita hanya tahu dalilnya secara tekstual. Apakah dengan begitu sudah bisa dikatakan, bisa ditegakkan hujah? Ini dengan memberinya nukilan dalil secara tertulis kepada yang bersangkutan. Ini jika makna dalilnya adalah jelas dan gamblang, ya maka berarti kita telah menyampaikan dalil dan memahamkan dalil kepadanya. Dan jika makna, maka jika dalil ini multi tafsir, ada beberapa pemanaan, ya, maka ya butuh penjelasan dan dia bisa jadi memahaminya ini dan atau itu, maka tidaklah tegak hujah sampai dijelaskan pemahaman yang benar untuk memahami dalil tersebut. Saya pernah tidak melakukan perbuatan mubah yang bermanfaat, yaitu perbuatan mengecor masjid dalam rangka mudharat kepada manusia. Oh, berarti tidak ikut ngecor maksudnya. Tidak melakukan perbuatan mubah yang bermanfaat. Perbuatan mubah yang bermanfaat ngecor masjid, berarti tidak ikut ngecor. Karena itulah maka seorang menasihati saya bahkan memarahi saya. Lebih parah lagi dia memberitahukan kepada orang lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar memaksakan perbuatan mubah tersebut pada saya, padahal masih banyak perbuatan lain yang saya anggap bermanfaat bagi agama dan dunia saya, serta kadang saya memberikan alasan kepada A tentang ketidakhadiran saya di acara tersebut. Kalau memaksakan, maka kita tidak sikap yang tidak tepat untuk memaksakan, namun kita nasihati seharusnya. Ini ada acara melibatkan semua masyarakat, ya. Ini adalah acara yang manfaat, bahkan amal soleh. Kalau itu ngecor masjid, ini bukan perbuatan mubah. Ya. Kalau itu acara itu adalah ngecor masjid, kita katakan masjid tempat ibadah. Dari mana bisa dikatakan ini mubah? Ini acara manfaat. Acara mustahab minimal. Maka kita sampaikan, maka kalau kita paksakan, tentu cara menasihati yang baik bukan dengan memaksakan, namun kita sampaikan, namun untuk jadi pelajaran untuk ke depan. Ini ada acara semacam ini, masyarakat pada kumpul semua, maka ini adalah cara yang tepat kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat, mengakarkan diri dengan masyarakat, dan tidak membuat jurang pemisah antara kita dengan masyarakat. Maka satu hal yang manfaat jika kita melakukan hal semacam ini. Oleh karena itu ya, maka bentuk nasihat yang benar kita katakan ini tolong jadikan bahan pelajaran besok-besok lagi kalau ada acara kegiatan yang semisal, nah, tolong ikut campur ya, jangan kemudian malah menghindar. Apakah dibenarkan menyebarkan ketidakhadiran saya dalam perbuatan tersebut kepada orang lain, kepada si B dan si A beralasan itu dalam rangka nasihat dan bukan riba? Padahal sebelumnya saya mengingatkan pada A bahwasanya saya menerima nasihat hak dari manapun dan dari siapapun. Jadi tidak perlu B yang menasihati saya. Kalau seandainya si A melihat penyimpangan saya, cukup dia saja yang menasihati saya dan tidak perlu disebarkan kepada orang lain. Jika A ini punya pandangan bahwasanya B itu nasihatnya lebih didengar, ya, dia punya pandangan bahwasanya jika B yang memberikan nasihat itu lebih didengar, maka si A boleh, ya, menyampaikan kepada si B untuk memberikan nasihat. Ya. Kalau mungkin karena jika si A itu menerima dan si A memberikan nasihat itu kurang begitu didengar, boleh jadi karena usia, boleh jadi karena yang lain, maka dia sampaikan kepada si B dengan tujuan supaya B memberikan nasihat. Maka ini satu hal yang tidak masalah. Boleh jadi si A telah memberikan nasihat, namun kepada si pelaku, namun dia lihat si pelaku ini belum begitu menerima nasihatnya. Maka dia cari orang lain yang bisa memberikan nasihat yang lebih mengena. Insya Allah tidak mengapa. Sekarang masalahnya makin melebar. Saya dihajar oleh B. Terkadang saya rasa sebagian teman kurang bisa mencari udzur saudaranya dan tidak minta penjelasan terlebih dahulu. Maka hajar di sini nanti maknanya hajar, bukan hajar. Oleh karena itu maka jika si A itu cerita kepada si B tujuannya untuk memberi nasihat, ya maka si B seharusnya memberi nasihat, bukan malah menghajar dengan menghajar si pelaku. Yang baik berzikir pagi dan sore di masjid atau di rumah, mana yang paling kondusif? Kalau di rumah itu menyebabkan lupa, ya berarti di masjid. Kalau di rumah itu juga bisa, maka tidak masalah di rumah. Jika suatu waktu kita butuh uang atau biaya, bolehkah kita sedekah dengan niat agar mendapatkan uang yang kita butuhkan? Keliru. Jika memang membutuhkan, jangan malah mengeluarkan uang. Ini dalam keadaan membutuhkan. Sedekah itu adalah ya, sisa kebutuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa is'alunaka madza yunfikun?" Mereka bertanya kepadamu, sedekah itu yang dari mana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulil afwa. Ya. Sedekahkanlah al afwa, sisa kebutuhan. Loh, kalau uang ini dibutuhkan untuk bayar utang, jangan malah kemudian uang untuk bayar utang disedekahkan dengan harapan dapat uang banyak untuk bisa bayar utang. Ini satu hal yang keliru. Maka uang yang ada itu ya dikumpulkan sampai untuk bisa bayar utang, nah itu bayar utang. Ingat, syariat sedekah dalam yang Allah syariatkan adalah mensedekahkan dari al-afwa. Mensedekahkan dari sisa kebutuhan. Bukan uang yang dibutuhkan disedekahkan. Ini pemahaman yang keliru tentang sedekah. Saya khawatir ini bid'ah dalam masalah sedekah. Dianggap adanya masuk sedekah untuk pada dalam keadaan membutuhkan uang yang mau disedekahkan. Apakah zikir dengan bacaan Al-Quran itu ada larangannya? Ada waktu yang terlarang atau kondisi terlarang? Jawabannya tidak ada. Kecuali jika dia membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, ya, maka kalau dalam keadaan tidak bersuci, ya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dia tidak boleh memegang mushaf. Di Syarah Arba'in, Sayyidina Utsaimin sepatutnya menyebut orang yang berpegang teguh dengan agama dengan sebutan mustaqim. Karena syariat menggunakan lafaz ini untuk menyebut orang tersebut. Bagaimanakah dengan hal ini? Apakah jika menggunakan sebutan multazim, maka hal ini juga diperbolehkan? Jawabannya la masyahata li fil istilah. Ya, tidak perlu memperdebatkan istilah jika maknanya sama. Ya, meskipun jika itu memang bisa bisa dipahami dengan benar, maka menggunakan istilah syar'i itu yang lebih afdal. Ya. Maka jika orang itu menggunakan istilah mustaqim, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimin, itu orang itu faham apa yang dimaksudkan. Ya. Maka itu yang lebih baik. Akan tapi jika orang itu faham dengan istilah tertentu, maka dalam rangka untuk memahamkan, karena bahasa itu yang pokok adalah memahamkan, paham dan memahamkan, maka bisa digunakan istilah yang lain. Sab seorang wanita terbaik adalah paling belakang. Bagaimanakah ketika menuntut ilmu? Manakah sab yang terbaik di depan atau di belakang untuk seorang wanita? Perlu diperhatikan bahasanya sab yang terbaik untuk wanita terbelakang itu adalah ketika wanita itu berada satu tempat dengan laki-laki dan tidak ada tabir di antara kelompok wanita dan kelompok laki-laki. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini di Sharh Muslim. Akan tapi jika sudah ada tabir, maka sop yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling depan, sama dengan sop laki-laki. Berkaitan dengan masalah posisi ketika di majelis ilmu, maka posisi yang paling baik adalah posisi yang paling jelas. Ketika di belakang suaranya enggak jelas, ya itu enggak baik. Nah, kalau di depan suaranya enggak jelas juga enggak baik. Nah, cari posisi yang paling jelas, itu yang terbaik. Adakah hadis tentang jika seorang menulis bismillah di awal surat kemudian mengucapkan salam, maka dilarang untuk menjawab salam tersebut? Benarkah hal tersebut? Maka terdapat hadis yang mengatakan Ibda'us salam qabla al-kalam. Mulailah dengan ucapan salam sebelum berbicara. Maka ada orang yang membuat kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya yang pertama kali diucapkan adalah salam. Tapi kalau untuk mengatakan kemudian ucapan salam tersebut dilarang untuk menjawabnya, maka ini adalah kesimpulan yang cukup jauh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, kemudian berarti tidak boleh menjawab salamnya. Ini kesimpulan yang jauh. Ya. Karena ini adalah berkaitan dengan si pengucap salam. Dan tentang apa makna yang lebih gamblang tentang hadis ini, wallahu a'lam, saya belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang hadis ini. Apa hukum mengkebiri hewan ternak dengan tujuan penghumuan? Jawabannya boleh. Dalilnya takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalam sebuah hadis tentang masalah hewan kurban, hewan kurbannya Nabi adalah kibas yang dikebiri. Nah, maka di sini ada takrir persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyalahkan, maka hukumnya boleh. Kebiri yang terlarang adalah kebiri untuk manusia. Kebiri untuk hewan itu diperbolehkan. Tentang surat Yusuf 52, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Seorang mengatakan bahasanya tafsir yang benar dari surat tersebut adalah perkataan Zulaikha, bukan perkataan Yusuf. Dikarenakan pada saat tersebut Yusuf berada dalam penjara. Manakah yang benar dari tafsir surat di atas? Yang benar adalah perkataan Yusuf tanpa diragukan. Nah, karena apa? Zulaikha khianat dengan suaminya. Zulaikha khianat dengan suaminya. Dengan menggoda Yusuf. Maka bagaimana dikatakan Zulaikha mengatakan, supaya Aziz tahu kalau aku tidak khianat. Mungkin dia khianat. Kalau orang itu faham kisah dari kisah secara utuh, maka status Zulaikha adalah khianat. Gimana kalau ditafsirkan dengan perkataan Zulaikha mengatakan supaya Al-Aziz mengetahui bahasanya, aku tidak khianat. Padahal Zulaikha atau Imra'atul Aziz itu telah khianat dengan menggoda Yusuf. Adapun Yusuf mengatakannya di penjara tidak masalah. Ketika Yusuf memilih penjara, ini adalah bukti kalau dia tidak khianat dengan istri tuannya. Dengan dia memilih di penjara, maka taulah Al-Aziz. Ya. Dan ini yang meminta untuk dijebloskan dalam penjara adalah Zulaikha atau Imra'atul Aziz. Itu atas permintaan Imra'atul Aziz. Kalau kamu tidak nuruti kemauan saya, kamu saya masukkan penjara. Maka dia di penjara atas perintah Imra'atul Aziz. Maka siapa yang mau berarti? Maka siapa yang mau berarti? Yang mau, yang menggoda itu siapa? Kalau Yusuf itu di penjara gara-gara Imra'atul Aziz, atas perintah Imra'atul Aziz, lalu yang menggoda itu siapa? Siapa yang menjadi penggoda? Mungkinkah Yusuf? Tidak. Dengan masuknya Yusuf ke dalam penjara, Aziz mengetahui. Kalau Yusuf sama sekali tidak bersalah. Dia tidak, bukan dialah sang penggoda. Bahkan istrinya yang menggoda. Maka bagaimanakah mungkin di setelah orang itu faham kisah Yusuf, bagaimana mungkin dia tafsirkan ayat di atas, itu adalah perkataan Zulaikha dan bukan perkataan Yusuf. Ini satu hal yang sangat-sangat aneh. Pertama, kenyataan realita berdasarkan ayat, realita menunjukkan kalau Imra'atul Aziz atau Zulaikha itu yang khianat. Dan Yusuf ini masuk penjara karena Yusuf tidak mau memenuhi permintaan Imra'atul Aziz. Kalau seorang dulu beberapa kali meninggalkan puasa Ramadan bukan karena udzur dan sekarang dia ingin menebusnya, tetapi dia sudah lupa jumlah pastinya berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan, maka bagaimanakah? Tentang hal ini, maka perlu dilihat jika dia tanpa udzur sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Dan menurut pendapat ini, dia wajib mengqadha sebanyak-banyaknya sampai dia yakin kalau semuanya telah terlunasi. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, jika seorang itu meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka tidak bisa diqadha. Maka jalannya adalah tobat, karena dia memang sengaja tidak berpuasa. Maka jalan dia hanya bisa bertobat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosanya. Itu jika dia meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Sejak awal, sejak pagi memang sudah tidak lagi berniat untuk berpuasa. Kalau saya Utsaimin membedakan antara paginya berniat puasa ataukah tidak. Kalau pagi berniat berpuasa kemudian dia batalkan di siang, maka ini wajib qadha. Akan tapi jika sejak pagi memang sudah tidak ada niatan untuk berpuasa, maka ini tidak ada qadha untuknya. Dia hanya ada jalan tobat. Dan ini lebih berat, karena jika kita katakan qadha, maka dengan qadha selesai tanggung jawab. Tapi kalau kita katakan tidak ada qadha, hanya ada tobat, maka ini ngambang. Ya mudah-mudahan. Ya, enggak ada yang tahu, enggak bisa dipastikan. Jika seandainya kita menerima pesan lewat SMS dari yang tidak dikenal, wajibkah jika pengirim ditanya siapa untuk menjawabnya? Maka boleh bagi orang yang menerima surat untuk bertanya, maaf ini siapa? Dan jadi keharusan orang yang berkirim surat dalam ini SMS untuk memberikan jawaban. Saya adalah A atau saya adalah B. Karena di antara adab berkirim surat adalah menyebutkan identitas. Sebagaimana surat Sulaiman kepada Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim, min Sulaiman. Min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan identitas. Maka untuk orang-orang yang orang yang tidak berkirim SMS kepada seseorang dan dia tahu orang atau dia punya gula petudan, orang yang dia kirimi SMS itu tidak tahu nomornya, maka seharusnya dia memberikan identitas singkat. Ya, siapa dia? Ya, itu adabnya. Ya, dan seandainya dia tidak menyebutkan identitasnya, kemudian dia ditanya, maka dia punya kewajiban untuk menjawab. Karena SMS ini statusnya sebagaimana surat, maka berlaku untuknya adab-adab yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan surat. Ada pertanyaan kemarin yang kemarin dijelaskan bahasanya biji tasbih yang digunakan untuk menghitung bilangan dikir atau wirid itu hukumnya boleh. Bukankah tujuan seperti ini telah diingkar oleh Ibnu Mas'ud? Mereka mengatakan, ya Abdurrahman, hasona'udu bi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid. Ya. Qal fa'udu sayi'atikum. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, hitunglah dosa-dosa kalian. Maka apa yang disalahkan oleh Ibnu Mas'ud di sini? Apakah yang disalahkan adalah kerikil yang digunakan untuk berzikir atau membatasi zikir yang mutlak? Ya, subhanallah mutlak, dibatasi 100. Takbir mutlak, dibatasi 100. Ya, dihitung telah berzikir tasbih 100, takbir 100. Maka di sini ada dua kemungkinan. Ya, bisa dipahami, bisa kemungkinan adalah yang dicela oleh Ibnu Mas'ud apa? Pembatasan terhadap zikir mutlak. Kamu mau berzikir subhanallah, zikir mutlak, ya bacalah mutlak. Nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah dihitung-hitung. Ya. Ataukah yang dipertanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah kerikil untuk menghitung. Ya. Ini bisa ditimbang baik-baik dan wallah alam. Yang lebih mendekati adalah pembatasan terhadap bilangan zikir yang mutlak. Itu yang diingkar oleh Ibnu Mas'ud. Hitunglah dosa-dosa kalian. Nah. Ada lowongan kabak. Saya ikut mendaftar karena syarat-syarat yang ditentukan bisa dipenuhi. Setelah ikut ternyata saya lulus. Dalam hal ini apakah termasuk orang yang meminta jabatan? Meminta jabatan ada dua macam. Ada meminta jabatan yang terlarang dan ada meminta jabatan yang dibolehkan. Meminta jabatan yang terlarang adalah meminta jabatan ketika tidak ada kebutuhan. Meminta jabatan yang dibolehkan adalah meminta jabatan ketika ada kebutuhan dan ada maslahat. Ketika seorang itu melihat tidak ada orang yang, apa itu maslahatnya? Ketika dia tidak melihat, tidak ada orang yang memenuhi kriteria kecuali saya. Dengan pandangan objektif dia lihat ya, hanya saya yang bisa memenuhi kriteria. Maka ini kebutuhan yang membolehkan untuk meminta jabatan. Atau ada banyak orang, namun yang paling ideal untuk memenuhi kriteria ini adalah saya. Maka dalam kondisi ini, jika dia lihat dirinya adalah ya, satu-satunya orang yang memenuhi persyaratan untuk jadi kabak, atau ya, yang paling ideal jika menduduki sebagai kabak, maka ini adalah meminta jabatan, mendaftar lowongan ini, jawabannya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Akan tapi jika dia lihat ada orang yang lebih mampu, ada orang yang lebih memenuhi kriteria, ya, maka ya, sikap yang tepat dia tidak ikut mendaftar. Ya. Ada orang yang lebih mampu atau ada orang yang lebih kapabel daripada dia, maka sikap yang tepat dia tidak ikut mendaftar. Biarkan, atau bahkan nyuruh orang yang lebih kapabel itu untuk daftar. Yang paling cocok Anda, gitu. Anda harus daftar ini. Dia ompor-ompor, dia semangati orang yang memang paling layak. Itu sikap yang tepat dalam masalah ini. Dan dalil kalau meminta jabatan dalam kondisi dibutuhkan itu boleh, dalilnya adalah Quran dan Sunnah. bil Quran dari permintaan Nabiullah Yusuf untuk diberi jabatan kepada Raja Mesir. Demikian juga dalil dari sunnah adalah sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Ada seorang bernama Abu Utsman bernama Abu Amr Utsman Ats-Tsaqafi, ya, dari Bani Saqif, Bani Ta'if, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ij'alni imama qaumi." Wahai Nabi, jadikan aku imam tetap masjid kampungku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta imamuhum." Engkaulah imam untuk masjid kampungmu. Maka dari sahabat ini meminta jabatan jadi imam tetap masjid, dan Nabi tidak mencelanya, Nabi tidak melarangnya, ya. Maka ini menunjukkan kalau apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah boleh. Sehingga perlu kita kompromikan dengan hadis yang melarang meminta jabatan. Ya. Komprominya gimana? Sebagaimana disampaikan oleh para ulama semacam Qurtubi di tafsir surat Yusuf, demikian juga Syaikh Abdul Aziz bin Baz, sudah sampaikan kompromi dalam masalah ini adalah dengan melihat maslahat. Kalau dia melihat ada maslahat ketika dia meminta jabatan, mendaftarkan diri untuk mendapatkan satu jabatan tertentu, maka meminta jabatan dalam hal ini adalah satu hal yang boleh. Boleh jadi bahkan wajib, kata Syaikh bin Baz. Ketika tidak ada orang yang memang layak kecuali dia, satu-satunya orang yang layak adalah dia, maka wajib atas orang ini untuk minta jabatan. Ya, demikian. Oh, masih ada satu. Bagaimanakah menasihati seorang teman yang sering mengucapkan atau menyebut orang lain dengan lebay? Lebay itu apa? Hah? Bahasa apa itu? Berlebihan dalam makna? Oh, berlebihan. Oh, hulu dalam semua bidang, ya? Oh. Sehingga menjadi trademark untuk dirinya sendiri. Juga sering menulis dan membahas hal yang tidak penting. Semisal pesawat-pesawat tempur. Apa ini? Bagaimana jika nanti sudah, atau pembahasan bagaimanakah jika nanti sudah menikah, padahal enggak nikah-nikah. Kemudian menjelekkan suku ini dan suku itu, Kebumen, Kota Gaptek, dan lain-lain. Maka apa? Ini adalah satu perbuatan yang haram. Ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan tentang misalnya menjelekkan suku lain. Maka ini adalah jahiliyah. Ini adalah perkara jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah adalah mengejek-ejek suku lain, merendahkan kabilah lain. Ya. Bahkan Abu Dzar ketika dia menjelekkan seorang sahabat karena dia berkulit hitam. Maka Nabi katakan, innakum ru'um fi kajili, ya. Maka menjelekkan suku lain, menjelekkan, ya, orang yang berlainan kulit, orang yang berlainan suku, berlainan tempat tinggal. Makanya adalah sikap jahiliyah dan bukan sikap seorang muslim. Dan ini adalah termasuk sukhriyah, termasuk mengejek-ngejek yang Allah larang, ya ayyuhallazina amanu la yaskhaqu min qaumin. Ya. Gaptek, boleh jadi yang gaptek itu lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada yang tidak gaptek. Nah, karena yang gaptek itu kemudian kurang maksiatnya, tidak kenal situs porno, tidak kenal Facebook, ya, tidak kenal ini. Masya Allah, malah makomnya di akhirat, a'la. Nah, kedudukannya di akhirat jauh lebih agung dan lebih mulia daripada orang yang enggak gaptek. Maka benar Allah katakan, jangan mengajak orang lain, boleh jadi orang yang kamu ejek itu lebih rendah, lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada yang mengejek. Yang mengejek ini karena kenalnya dengan teknologi, maka dia bergelimang SMS cinta, bergelimang dengan Facebook asmara, bergelimang dengan macam-macam yang ini, maka dia sangat-sangat rendah sisinya, rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakannya adalah cukup ini sebagai kejelekan. Ya, hasbun bi muslim ihqira akhahu. Cukuplah seorang itu hasbun bi minasyar ihqira akhahu. Cukuplah seorang itu berbuat jahat, ya, ketika dia menjelekkan orang lain, mengejek orang lain. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi katakan cukuplah seorang itu jahat? Kenapa ada kata-kata cukuplah orang itu jahat? Kenapa? Karena banyak orang menganggap mengejek itu tidak, bukan perbuatan kejahatan. Ngejek itu satu hal yang biasa-biasa. Itu anggapan banyak orang. Oleh karena itu Nabi katakan, apa yang dianggap biasa-biasa itu sudah kejahatan. Kemudian ya, membahas hal-hal yang tidak penting, ya, bagaimana jika nanti sudah menikah padahal enggak nikah-nikah, ya. Ya, maka jika ini memang takhtit, memang dalam rangka memang persiapan, ya, memang dia ada ya, maka tidak masalah. Akan tetapi jika cuma sekedar kalam fadhi, omong kosong saja, maka ini adalah satu hal yang tidak bermanfaat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Apa benar ada hadis dhaif dalam Hisnul Muslim? Ya. Hadis dhaif menurut pandangan sebagian orang. Ada. Ya. Namun hadis dhaif menurut pandangan penulis Hisnul Muslim, maka tidak ada. Ya, beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang hasan atau sahih menurut pandangan beliau. Dan beliau sendiri, Syaikh Sa'id Al-Qahtani, telah mentakhid, telah membahas hadis-hadisnya sebagaimana di halaman berapa di kitab ini. Beliau sampaikan, beliau telah membahas kualitas dibahas satu-satu hadis-hadis dalam yang ada dalam Hisnul Muslim, sehingga katanya tercetak dengan 4 jilid tebal. Maka jika orang ingin mengetahui alasan Sa'id Qahtani kenapa memasukkan hadis itu dan ini, ya, yang dinilai itu lemah, kalau mau melihat pandangan lain tentang kualitas hadis ini, maka ya, bisa melihat halaman 41. Nah, waktu biar Alkitab, alhamdulillah, marat wa kharat tu ahadisahu fi tab'ah salisah fi arba'i mujalladat. Ya, maka beliau telah melakukan pembahasan terhadap hadis-hadisnya. Bukan alasan kenapa beliau masukkan ke Hisnul Muslim dan kenapa beliau nilai sahih di takhid khusus untuk Hisnul Muslim sebanyak 4 jilid. Ya, maka orang, jika orang ingin mau membandingkan kenapa dia punya pandangan lain tentang satu hadis yang ada di Hisnul Muslim, dia ingin lihat pandangan kenapa Syaikh Sa'id itu menganggapnya sahih atau yang lain, maka layak untuk mencari kitab takhid Hisnul Muslim. Bagaimana cara membagi antara berzikir dan menuntut ilmu? Terkadang ketika sudah bertekad berzikir pagi, ternyata paginya ada kajian atau hal yang lainnya. Pertama, berzikir tidak harus tenguk, duduk, anteng, enggak. Ya. Bisa sambil jalan. Zikir pagi petang enggak harus, ya, duduk termangu, menundukkan kepala yang akhirnya malah tertidur. Enggak harus. Bisa sambil jalan, bisa sambil membawa buku. Dia telah hafal zikir pagi petang yang mau dia baca, maka dia baca. Ya. Dan zikir pagi petang tidak harus seluruhnya dibaca. Apakah keseluruhan dan tidak, itu tergantung kelonggaran orang. Kalau orang itu dalam kondisi ada acara, ada kebutuhan, maka dia bisa ambil beberapa zikir, dengan itu dia telah melaksanakan sunnah zikir pagi petang. Ya. Tidak harus seluruhnya terbaca semua. Demikian sallallahu ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakatuna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.